semestinya ada pada seorang thalibul ilm, seorang penuntut ilmu, at-ta'ammul. Sampai di situ, ikhwan. At-ta'ammul yaitu kita selalu memperhatikan dan tidak terburu-buru dalam menetapkan suatu hukum. Akan tetapi kalau ada seorang yang berbicara, hendaklah kita memperhatikan betul arahnya kemana, apa yang dia maksudkan dari perkataannya, sehingga kita tidak keliru dan tidak salah di dalam memahami baik dari perkataan guru maupun dari perkataan seorang yang bertanya. At-tahalli bit-ta'ammul, hendaklah seorang penuntut ilmu itu berhias dengan at-ta'ammul, senantiasa memperhatikan ya pelajaran, memahami, tidak terburu-buru di dalam memutuskan suatu perkara. Fa inna man ta'ammara adra, karena sesungguhnya orang yang memperhatikan dialah yang akan mendapatinya dan mampu memahami dan menjangkau permasalahan tersebut. Waqila, dan sungguh telah dikatakan, ta'ammal tudrik, perhatikanlah niscaya kamu akan mendapatkan. Wa alaihi, maka atas hal inilah, fata'ammal indat takallum, maka hendaklah kamu memperhatikan di saat berbicara seorang yang berbicara, ataukah kamu yang berbicara, kamu perhatikan apa yang keluar dari lisan kamu. Sebagai akhwan, musuh-musuh dakwah banyak, dan orang-orang yang membenci kebenaran pula banyak, sehingga terkadang kalau seorang keliru dengan satu perkataan, itu akan dijadikan oleh mereka sebagai pancingan ataukah sebagai alat untuk membantah suatu kebenaran atau membantah kebenaran yang disampaikan oleh seseorang ya, ataukah menjatuhkan seorang tersebut. Maka hendaklah kita memperhatikan di saat kita berbicara apa yang kita keluarkan, kita memikirkan terlebih dahulu sebelum kita berbicara. Bimada tatakallam, dengan apa kamu berbicara? Wama hiya aidatu, dan apa akibat dari pembicaraan kamu itu? Wa taharraz fil ibarati wal adai, dan hendaklah kamu menjaga di dalam menyebutkan ungkapan-ungkapan perkataanmu, dan di saat engkau menyampaikan al ada, menyampaikan perkataanmu, melontarkan perkataan kamu, duna ta'annutin, dengan tidak berlebih-lebihan ya, tidak takalluf, au tahadlukin, ataukah tidak so ahli begitu ya, apa adanya kita di dalam berbicara. Tak perlu untuk memutar-mutar lisan kita, apa yang perlu untuk kita sampaikan, kita sampaikan. Apa yang penting untuk kita sampaikan kepada umat, maka kita sampaikan kepada mereka. Wa ta'ammal indal mudzakarah, demikian pula kamu hendaklah memperhatikan di saat mudzakarah ya, murojaah ilmu bersama teman-teman dan lainnya ya, saat mendengarkan ilmu tersebut. Kita ulangi, sebab terkadang kalau seorang mendengarkan ilmu pada awal kali, mungkin dia masih keliru dalam memahami, tapi kalau dia mengulangi sekali lagi, maka dia mampu memahami lebih baik dari sebelumnya. Nah, kaifa takhtarul qaliba al-munasiba lil ma'na al-murad. Nah, kamu perhatikan ketika mudzakarah atau kamu raja'ah ilmu, nah, gimana cara kamu memilih acuan yang sesuai ya, terhadap makna yang dimaksudkan di dalam suatu perkataan. Nah, kamu perhatikan, oh ini kira-kira perkataan ini maknanya mau dibawa kemana? Apa yang dimaksudkan dari perkataan si fulan? Nah, ya. Nah, ketika kita mendengarkan perkataan seorang muslim, kita berusaha untuk husnudzon dengan perkataan tersebut. Dan selama kita mampu mengarahkan ke arah yang lebih baik, maka kita arahkan dia ke arah yang lebih baik. Kecuali kalau ada qarina-qarina, ataukah ada dalil-dalil yang menunjukkan penyimpangan orang tersebut, maka kemudian ya kita sesuaikan perkataan itu dengan apa yang telah menjadi dalil-dalil ataukah qarina-qarina tersebut. Wa ta'ammal 'inda su'ali sa'il, juga hendaklah kamu memperhatikan ketika ada seorang yang bertanya. Jadi bukan hanya ketika kita berbicara, tapi di saat murojaah kita perhatikan apa yang akan kita ucapkan. Apa akibatnya kalau kita berbicara dengan pembicaraan seperti ini? Menyinggung enggak atau tidak? Nah, di saat orang yang bertanya, kita perhatikan apa yang dia ucapkan, apa yang dia maksudkan dari perkataannya. Kaifa tatafahhamu as-su'al? Bagaimana cara engkau memahami soal tersebut, pertanyaan itu, ala wajhihi, di atas sisinya yang benar. Hatta la yahtamila wajhain, sehingga tidak ada kemungkinan dua sisi atau dua kemungkinan. Ya. Selama kita mampu untuk mengarahkan kepada satu maksud dari pertanyaan tersebut, maka kita berusaha untuk itu. Wahat kata, dan demikian pula seterusnya dalam perkara-perkara yang lain. Ya, bukan hanya dalam hal mendengarkan soal, juga termasuk yang terpenting adalah menjawab soal. Bisa kita berikan jawaban, kita perhatikan apa yang keluar dari lisan kita. Ya, apa akibatnya? Apakah demikian ini telah sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya? Ini yang ke-14. Ya, yaitu kita memperhatikan segala sesuatu. Apa yang kita keluarkan dari lisan kita, kita seorang berbicara, kita seorang guru menerangkan, hendaklah yang terpenting dari adab seorang menuntut ilmu adalah at-ta'ammul, memperhatikan. Yang ke-15, termasuk adab dari seorang penuntut ilmu, as-sabatu wat-tasabbut. As-sabat, yaitu tabah. Sabar dalam menuntut ilmu itu sabar. Kalau at-tasabbut itu teliti, ya, mengecek, ya, bahwa apa yang diistilahkan dengan apa, cek dan recek. Ini meneliti khabar-khabar yang kita dengar. Nah, sabar dan tasabbut ini kelihatannya mirip, katanya ini ada sabar, ada sabut, tapi maknanya beda. Kalau sabar, bersabar, tabah, ya, dan tidak terlalu cepat tarajur, tidak terlalu cepat bosan di dalam mempelajari satu pelajaran. Nah, ini yang penting. Di saat kita menuntut ilmu, jangan kemudian ada sifat bosan. Terkadang ada seorang yang pada awal mulanya dia semangat dalam menuntut ilmu, ya, sehingga ingin mempelajari semua pelajaran. Nah, atau ketika dibukanya soal pelajaran dia semangat. Nah, akan tetapi semangat yang tidak disertai dengan kesabaran dan ketabahan, ya, kekokohan dan ketabahan dalam menuntut ilmu, sehingga terkadang semangat ini hanya bersifat sementara, tidak terus menerus. Begitu mempelajari beberapa hari, dia belajar, pelajari kitab tersebut, maka datanglah sifat kasal, sifat malas dan bajam, sehingga membuat hal ini dia tidak akan mampu menyelesaikan kitab tersebut. Akan tetapi dia terputus dan terputus. Setiap ingin belajar satu pelajaran, semangat pada awalnya, kemudian bosan. Mempelajari satu pelajaran yang baru, semangat, kemudian bosan lagi. Tidak ada perasaan tabah dan bersabar. Orang seperti inilah model-model orang yang suka merasa-rasakan pelajaran, atau yang suka merasakan pondok, ya, yang disebut oleh para ulama dawah, orang yang tukang terasa. Ya, datang satu pondok, bosan, enggak enakan, pindah lagi ke pondok yang lain. Terus setelah itu pindah lagi ke tempat yang lain, terus. Dan di saat dia mengambil ilmu, dia tidak mengambil ilmu tersebut secara keseluruhan, tapi dia mengambil ilmu itu kecil. Ya, ini sedikit. Ya, di saat dia belajar, dia dalam permasalahan tauhid belajar usul salada, itu pun tidak selesai. Paling hanya membahas i'lam rahimakallah, naya juga alimnya, ta'allumu arba'i masal, dan seterusnya. Setelah itu bosan, pindah lagi, ya, kalau pelajaran yang lain. Oh, kalau begitu mungkin lebih enak belajar jurumiyah, pelajaran nahu. Maka dia belajar nahu, baru sampai bahasan al-kalam wal-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i, bosan, kaikinya aja, ya, mungkin di sana ada pelajaran lebih enak, percakapan. Nah, percakapan. Ya, sampai beberapa, oh ternyata sulit juga, pindah lagi. Yang seperti ini, tidak ada sabar, tidak ada sabar di dalam menuntut ilmu, lama-kelamaan seorang itu akan membenci ilmu tersebut. Nah ini ya, akhwani fillah azakumullah, berbahaya kalau seorang tidak punya sifat sabar dalam menuntut ilmu. Dan at-tathabbut, tathabbut yakni tabayyun, ya, mengecek satu permasalahan, ya, apalagi dalam perkara-perkara yang penting. Dalam kita berusaha untuk mengecek terlebih dahulu sebelum mengucapkan. Nah, tahalla bidzabati wa tathabbut. Hendaklah kamu berhias dengan kesabaran dan pengecekan. Ada permasalahan, kita berusaha kembali kepada rujukannya, referensinya. Nah, la siyama fil mulimmati wal muhimmat. Terlebih lagi dalam permasalahan-permasalahan yang gede, ya, dan permasalahan-permasalahan yang penting. Mulimmat itu permasalahan yang besar. Muhimmat, permasalahan-permasalahan yang penting. Wa minhu, dan diantaranya as-sabr, bersabar. Wa tsabatu fit talaqqi, dan bersabar dalam menuntut ilmu. Wa tayyus sa'ati fit talabi, dan senantiasa melipat waktu-waktu ini dalam hal menuntut ilmu. Tayyu itu melipat, yakni kita memanfaatkan waktu-waktu tersebut dalam menuntut ilmu alal asyah, kepada para guru-guru, para syekh-syekh. Fa inna man thabata nabat, maka sesungguhnya siapa yang bersabar maka dialah yang tumbuh. Ya, sebaliknya siapa yang tidak punya kesabaran maka dialah yang gugur dan tidak akan tumbuh. Nah, ini ya ikhwan fillah azakumullah, beberapa perhiasan-perhiasan, ya, kurang lebih 15 perhiasan, dan tentunya ini adalah merupakan ringkasan, ya, dari kitab-kitab yang lebih besar. Di sana masih ada kitab yang menjelaskan tentang adab, seperti kitabnya Al-Khatib Al-Baghdadi, kitab yang sangat bagus sekali, yaitu Kitabul Jami' li Adab Asy-Syaikh Wasat.